Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Hera dan Pak Dr. Aisy, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dan khususnya anak-anak yang kami cintai, anak-anak dari anak-anak yatim dan duafa ya. Berbahagia sekali siang hari ini kita bisa merasakan dua hal. Yang pertama, ada orang yang membutuhkan dan ada orang yang mau memberi. Adalah sebuah simpul kehidupan yang begitulah mestinya kita jalani. Baru-baru ini beredar video di Car Free Day. Ya, video tentang kristenisasi kalau tidak salah. Ya, beredar di videonya. Biasanya yang menjadi sasaran itu adalah kaum lemah ekonomi dan kaum lemah iman. Dua orang ini selalu menjadi sasaran. Sasaran saya katakan demikian karena itu sebetulnya ya melanggar SKB 3 Menteri, melanggar undang-undang, dan juga sudah merusak kebahagiaan orang-orang yang ingin olahraga di Car Free Day itu. Belum lagi sampah-sampah yang ya akibat slayer, akibat kalung merpati yang mereka bagikan. Cuma buat kita, dari pertemuan hari ini, saya mendapatkan sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya atau tidak, ini karena ada anak muda muslim yang pernah menjadi misionaris kemudian datang ke saya dan bertobat dan ingin melakukan bukan serangan balik tetapi mengembalikan kembali orang-orang yang pernah dia kristenkan. Caranya bagaimana? Dengan memberikan kasih sayang lebih besar lagi. Teknisnya seperti apa? Ya, hari ini Darmais telah melakukan, khususnya Rohis gitu ya, telah memberikan teladan dan mungkin juga didukung oleh Departemen Sosial dari lingkungan Darmais ini, telah melakukan sebuah inspirasi gerakan bagi kita semua untuk memberikan kasih sayang lebih. Coba satu laki-laki, satu perempuan yang bisa diajak ngobrol di atas. Dari anak yatim. Ya, ini ada orang ganteng di depan nih. Namanya siapa? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Coba ulangi. Siapa namanya? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Pantes gantengnya kayak Raffi Ahmad. Ya. Baru menikah ya kemarin ya. Oh, itu salah ya. Siapa yang kasih nama Raffi Ahmad? Mama. Mamahnya masih ada enggak? Mamahnya masih ada enggak? Ada. Ada. Papahnya ada enggak? Enggak. Enggak ada. Pernah lihat papahnya enggak? Pernah. Enggak pernah. Kangen enggak sama papa? Sayang. Sayang ya. Sayang. Kalau ngelihat anak-anak lain punya papa, kamu rasanya gimana? Rasanya enak. Enak. Enak gak punya papa ya? Punya papa enak apa gak enak? Enak. Kalau gak punya papa gimana rasanya? Enak. Gak enak ya? Kenapa gak enak? Kalau punya papa kenapa gak enak? Kenapa kalau enggak punya papa enggak enak? Kenapa kira-kira? Enggak senang. Enggak senang ya. Kalau mau jajan biasanya minta uang sama siapa? Mama. Mama, kalau minta mainan dikasih enggak sama mama? Enggak. Kenapa enggak dikasih, enggak punya duit ya? Iya, enggak boleh marah sama mama ya. Kamu sudah kelas berapa? Masih TK. Masih TK. Kamu dipanggilnya Raffi atau Ahmad? Raffi. Cita-citanya mau jadi apa Raffi? Ustaz. Mau jadi ustaz. Oh gitu, kenapa kok mau jadi ustaz? Ustaz itu makannya nasi berkat loh. Kenapa mau jadi ustaz? Disuruh mama. Disuruh mama? Oh bagus sekali. Baik, terima kasih. Senang gak diundang di acara hari ini? Senang. Kenapa senang? Mau dikasih hadiah ya? Iya. Mau dapat hadiah ya? Makanya senang ya. Kamu tinggalnya di mana? Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Mana? Rumah kamu di mana? Palmera. Di Palmera. Iya, terima kasih Raffi Ahmad, sini dulu. Kamu namanya siapa? Gigi ya? Nama kamu siapa? Gigi? Bukan. Namanya siapa? Namanya Iis. Iis, oh beda tipis sama Gigi, beda. Kurang gaya aja. Sudah umur berapa tahun? 11 tahun, kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6, deketin ya. Deketin. Lihat ke depan. Mamahnya masih ada enggak? Masih. Papanya masih ada enggak? Kagak. Enggak ada. Kamu sempat ngeliat wajah papa enggak? Hah? Sempat ngeliat wajah bapak kamu enggak? Kenal enggak wajahnya? Kenal. Kenal. Sudah berapa lama meninggal dunia? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Sedih ya kehilangan bapaknya. Kamu anak keberapa? Hah? Anak keberapa? Anak keempat. Anak keempat. Kalau ada papa dulu kamu senang ya? Waktu masih ada bapaknya senang enggak? Senang. Kenapa senangnya? Memang suka dikasih apa sama bapaknya? Waktu bapaknya masih ada, kamu kan senang. Senang ngapain sama bapak? Senangnya suka diajak kemana gitu, dibeliin apa misalnya? Jalan-jalan. Terus diajak apa lagi? Kemana lagi? Dibeliin apa? Pernah dibeliin apa sama bapak? Kamu senang? Dibeliin apa aja. Dibeliin apa aja? Kalau sekarang gimana setelah gak ada bapak? Gimana? Sedih ya. Kalau mau minta sesuatu, bapak gak ada. Mintanya sama mama dong? Iya. Kamu suka doain bapak gak? Kalau lagi sholat, habis sholat suka doain bapaknya enggak? Suka. Suka? Terus kalau kamu lagi keinget bapak, sedih enggak? Sedih. Pernah nangis enggak lagi inget bapak kemudian nangis? Pernah enggak? Pernah. Pernah? Waktu nangis itu kamu lagi inget apa? Kok menangis sih inget bapaknya? Hah? Lagi inget apa kok bisa nangis inget bapaknya ketika itu? Hah? Ini biar kita semua tahu ya betapa mereka itu ya sangat merindukan dan terkadang memang materi tidak bisa menggantikan apapun yang mereka inginkan kecuali tentu perhatian, kasih sayang, kebersamaan, kehangatan. Walaupun itu cuma sedikit. Baik, Iis. Ya. Coba sekarang berdoa buat bapaknya. Sekarang berdoa sama-sama buat bapaknya. Coba nak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli. Rabbighfirli. Waliwalidayya. Waliwalidayya. Warhamhuma. Warhamhuma. Kama rabbayani. Kama rabbayani. Shoghira. Shoghira. Ya Allah. Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa bapakku. Ampunkanlah dosa-dosa bapakku. Ampunkan pula dosa ibuku. Ampunkanlah dosa ibuku. Sayangilah keduanya. Sayangilah keduanya. Sebagaimana keduanya. Sebagaimana keduanya. Menyayangiku sejak kecil. Menyayangiku sejak kecil. Ya, itu kalau nanti Iis lagi kangen sama bapak, doa itu ya. Enggak boleh netesin air mata tanpa doa ya. Iya. Insya Allah nanti bapaknya senang di dalam kuburnya ya. Dan kamu akan disayang terus sama Allah ya. Bagus. Kamu namanya siapa? Sepia. Sepia. Siapa yang kasih nama kamu Sepia? Mama. Masih ada enggak mamahnya? Ada. Bapaknya masih ada enggak? Bapaknya enggak ada. Kamu anak keberapa? Tiga. Anak ketiga. Seandainya nih, kalau kamu punya bapak sekarang, ya, kamu mau minta apa sama bapak kamu? Seandainya kamu sekarang punya bapak, kamu mau minta apa sama dia sekarang? Minta apa? Minta digendong, minta dipeluk, minta dicium, atau minta dijajanin, atau minta diajak jalan-jalan. Minta apa kira-kira? Minta diapain? Minta dipeluk. Minta dipeluk sama bapak, ya. Kenapa minta dipeluk? Hah? Kenapa minta dipeluk? Karena udah lama ya gak dipeluk. Sama mama kan sudah dipeluk. Ya. Sama ibu suka dipeluk gak sama mamahnya? Suka. Tapi masih pengen dipeluk juga sama bapak ya? Iya. Kamu kangen gak sama bapak kamu? Kangen. Kangen. Suka berdoa gak buat bapaknya? Suka. Suka. Coba doa sekali lagi buat bapaknya. Pakai bahasa Indonesia saja. Coba sekarang berdoa buat bapaknya. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah. Ya Allah. Ampunkanlah. Ampunkanlah. Dosa bapakku. Dosa bapakku. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya. Ya Allah. Lapangkanlah kuburnya. Lapangkanlah kuburannya. Terimalah ibadahnya. Terimalah ibadahnya. Terimalah amal baik bapakku ya Allah. Terimalah amal baik bapakku ya Allah. Bapakku ya Allah. Masukkanlah bapakku ke dalam surga. Masukkanlah bapakku ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Amin. Ya, terima kasih sayang. Hal-hal sederhana seperti ini sebetulnya harus sering-sering juga kita ingatkan ke dalam diri kita agar kita bisa menyelami alam kehidupan mereka. Enggak bisa kita menolong orang miskin kalau kita hanya sebatas formalitas. Enggak bisa. Bahkan kadang salah ngasih, salah alamat, kadang salah budget, bahkan kadang salah dosis. Bayangkan kalau kita berada di lantai 26 melihat orang miskin di bawah dengan kehidupan beceknya, lalu tiba-tiba tersentuh sesaat, hanya saat itu saja, lalu panggil misalnya bellboy, tolong kasih duit sama orang miskin itu. Pertanyaannya, apakah itu sudah menyelesaikan? Tentu itu adalah sebuah kebaikan. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dan orang yang mengurusi anak yatim itu seperti telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Kedekatannya Rasulullah kepada orang yang cinta kepada anak yatim. Pembelaan Rasulullah kepada orang-orang yang memperhatikan anak yatim itu dari dunia sampai ke surga. Sampai ke surga. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, persoalan mendasar dalam cara beragama kita nih, terutama yang sudah mampu, ya, karyawan-karyawan di Darmais, kita-kita yang sudah punya posisi, ya, kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan karir kita. Sebetulnya kadang juga kita tidak tahu apakah dengan karir yang kita capai nanti kita bakal bahagia. apakah dengan uang yang kita capai nanti benar-benar akan menyenangkan hidup kita. Mungkin beredar itu di BBM, di WhatsApp tentang hedonic treadmill. Ya, hedonic treadmill. Itu saya lihat bagus sekali tulisannya. Orang kalau lagi lari di treadmill, maju, mundur, atau diam di tempat. Nah, kita lagi treadmill nih, perasaan sudah lari 3 kilo misalnya, sebetulnya sudah sampai ke jarak 3 kilo ke depan atau jalan di tempat? Jalan di tempat. Banyak orang yang bekerja, tapi happiness-nya seperti itu. Dia capek dengan pekerjaannya, tapi kebahagiaannya enggak naik-naik juga. Singkat cerita di tulisan itu katanya, ada orang dapat hadiah 5 miliar. Banyak enggak Bu 5 miliar? Kalau ibu-ibu nih karyawan Darmais dapat hadiah 5 miliar, rencananya mau beli apa? Satu, beli apartemen, bagus. Dua, beli suami satu lagi, terus. Setelah diteliti, orang yang sudah dapat duit 5 miliar itu 5 bulan kemudian kebahagiaannya balik lagi seperti semula waktu dia lagi kerja pada kondisi lelah. Jadi manusia itu laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku ciptakan mereka di dalam rahim ibunya itu dalam keadaan susah payah. Di dunia juga innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Manusia, kamu tuh semua sebetulnya sedang bekerja keras sungguh-sungguh untuk menjumpai Tuhanmu. Ada yang sungguh-sungguh dengan ketaatan, ada yang sungguh-sungguh dengan kemaksiatan, sama-sama. Suka atau tidak suka pasti akan berjumpa dengan Allah. Jadi sering saya bilang begini, kerja itu capek. Makanya kerjain yang bikin lo masuk surga gitu. Udah tahu kerja capek, masuk neraka pula lagi belakangannya, kan kesian. Udah kerjanya capek, gak bahagia pula. Karena itu, jadikanlah Darmais ini jembatan menuju surga. Setuju gak? Setuju. Ya kita doakan ya, para orang tua, ya yang janda-janda di sini yang punya anak, anak-anak semua. Sekarang ini ada yang berbuat baik sama kita, kita doakan ya. Mudah-mudahan karyawan-karyawati Darmais, Rohis Darmais yang sudah memberikan santunan ini dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan setiap hari 10 ribu enggak apa-apa, asal jangan setahun sekali 200 ribu ya Allah gitu. Tapi itu udah bagus sih 200 ribu sebetulnya, tetapi masuk surga mahal enggak? Mahal. Ini Nabi SAW yang mengatakannya. Surga itu mahal. Semahal apa? Seberat apa kamu menyayangi manusia? Seperti kamu menyayangi dirimu sendiri dan menyayangi anak-anakmu. Seberapa berani kamu berkorban untuk kepentingan orang lain? Bu, saya punya teman, ya, 25 tahun betul-betul dia bekerja keras. Kalau dia mau jadi miliarder, 25 tahun dari sekarang sejak saya kenal kerja bareng sama dia, mungkin dia bisa punya rumah sebesar rumah sakit Darmais kalau dia mau. Kenapa? Saya pernah bantu ngejual lukisan dia yang dia bikin cuma sehari semalam kasih figura itu 12 juta, 25 juta. Bahkan ada satu masterpiece lukisannya yang dia gambar selama 7 bulan, dia enggak lepas kalau ini enggak 25 miliar. Tapi yang menarik bukan itu. 99% penghasilannya itu untuk orang miskin. Jadi dia punya kebahagiaan itu kalau bisa memberi makan orang miskin, bisa bikinin MCK orang miskin, bisa menyiapkan sumur air bersih orang miskin hidupnya itu. Dan yang menarik lagi, dia punya satu pegawai, dia bisa bikin tas. Saya pernah minta dibuatkan oleh dia tas buat gunung, tas Keril, itu kualitasnya sudah internasional standar. Lalu dia bikin merek dan dia kerjain 99% penghasilannya itu untuk orang miskin lagi. Dan dia bahagia untuk itu. Kemudian 13 bulan berada di daerah-daerah miskin sambil telepon, gimana ada penjualan tas enggak? Kalau ada cepat kirim ke sini lagi. Nah, lihat. Ada orang kebahagiaannya dengan menumpuk harta dan ada orang bahagianya dengan memberikan kebaikan pada orang miskin. Mana yang benar kira-kira? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau hari ini aku punya gunung dan gunung itu adalah emas, tak ku biarkan gunung ini atau emas sebesar gunung ini ada di rumahku melebihi 3 hari. Rasulullah itu mengatakan kalau orang punya makanan di rumah, diangetin, ditaruh kulkas, diangetin, taruh kulkas, lebih 3 hari sudah hilang berkahnya. Tapi banyak orang sekarang daging kurban mentang-mentang dia panitia, ditaruh di freezer, sampai sekarang masih ada daging kurbannya. Rasulullah SAW bersabda, boleh menyimpan daging kurban, tapi gak boleh lebih dari 3 hari, hari-hari tasyrik. Kalau udah lebih dari 3 hari, ya Rasulullah bilang sudah hilang berkahnya. Artinya apa? Dagingnya kamu makan, mungkin kamu kenyang, tapi manfaat kesehatannya kurang. Justru kolesterolnya yang tinggi mungkin. Lebih banyak penyakitnya. Nah, pesan-pesan ini sebetulnya membuat kita bisa mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya. Yang menarik saya katakan, tukang tas teman saya ini, dia ngurusin seluruh tasnya, dapat proyek dari perusahaan-perusahaan ekspatriat di Indonesia ini. Tetapi kehidupan pegawainya itu dari anak yatim, anak jalanan yang dia latih sehingga bisa bikin tas bagus-bagus, sehingga kehidupan dia, kehidupan yatim dan orang-orang miskin ini kemudian meningkat. Tapi dia sendiri, Masya Allah, setelah 25 tahun saya ketemu, saya datangi rumahnya, tempat kerjanya pun masih ngontrak. Tempat kerjanya masih ngontrak dan saya masuk ke seluruh ruangan kamar, enggak ada kamar. Dia tidurnya masih di workshopnya, di atas karpet, karpet itu pun sebetulnya kulit-kulit buat bikin tas gitu. Dia punya bantal doang gitu. Punya bantal doang. Tapi yang menarik lagi saya katakan, tukang jahitnya ini menyuruh sholat semua pegawainya. Sampai satu hari meninggalnya tukang jahitnya ini, bangun, sholat subuh, gitu kan. Lalu salah seorang dari mereka ditegur, lu tolong jagain gue ya 2 hari doang. Jagain gue 2 hari. Benar. 2 hari berikutnya, dia meninggal dalam keadaan sholat di rakaat kedua sholat subuh di rumah sakit sambil bersandar, kena kanker. Tapi gak mampu mungkin ke Darmais. BPJS dapat, tapi itu gak menjamin surga maksud saya gitu ya. Usaha tetap ada, tetapi kebaikan yang dia lakukan, dia mendapatkan istiqomah. Saya tidak tahu apakah uang kita yang kita peroleh, rumah kita yang kita dapatkan, mobil kita yang kita dapatkan itu, apakah bisa mengantarkan kita ke surga? Apakah kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah? Nah, ini sekedar cerita. Lihat anak-anak tadi. Anak-anak ini butuh asupan ayah. Kalau tadi misalnya saya pegang kepalanya, kita coba ajak ngobrol. Bagi mereka terkadang pelukan seorang yang menggantikan ayahnya itu jauh lebih penting daripada berapa ribu uang yang kita berikan. Perhatian dan kasih sayang yang kita berikan kepada mereka itu mungkin jauh lebih baik ketimbang perut yang cuma kita kenyangkan. Nah, jemaah rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu, kasih sayang kepada mereka yang harus kita berikan bukan cuma perutnya, tetapi nomor satu adalah imannya. Ini, percaya atau tidak, jumlah orang Islam di Jakarta tahun ini tinggal 74%. Dan tahun depan sudah ditarget oleh mereka itu tinggal 64%. Dan pekerjaan ini sangat sistematis. Dan sayangnya orang-orang Islam lalai dalam hal ini. Sibuk dengan urusannya sendiri dan merasa sudah berbuat baik. Dan lagi, ini mohon maaf. Sedikit sekali orang-orang Islam yang concern dengan pasien-pasien Muslim. Justru orang-orang non-Muslim yang lebih serius membiayai pembiayaan pasien-pasien miskin yang non-Muslim. Misalnya kalau kita lihat di RSCM, yang paling getol mencari pasien-pasien miskin orang Muslim dari orang Islam atau dari non-Muslim? Non-Muslim. Alhamdulillah sudah ada rumah sakit-rumah sakit Islam yang dilakukan oleh beberapa ormas Islam, lembaga Islam, ya, itu sudah bagus. Tetapi sebetulnya masih dibutuhkan karyawan-karyawan, masih dibutuhkan dokter-dokter, orang-orang Muslim yang mampu memberikan bantuan kesehatan. Seandainya kita-kita yang sudah mengerti di kesehatan mau memperhatikan orang-orang miskin yang susah lewat kesehatan, percayalah, surga kita sudah ada di depan mata. Orang-orang yang mau berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Orang-orang yang menahan amarahnya, apalagi menghadapi pasien miskin, menyenangkan atau menyebalkan, Bu? Ya, begitu deh. Dibutuhkan tingkat kasih sayang di mana kita mampu menahan amarah. Dan satu lagi, wal'afina 'anil nas, memaafkan mereka. Memaafkan mereka. Kebaikan seperti ini, ya. Kebaikan seperti ini, misalnya tadi, mau memberi, yang kedua menahan emosi, dan yang ketiga memberikan maaf, ini yang membuat kita bahagia. Ini membuat kita bahagia dalam hidup. Jadi yang membuat kita tidak bahagia sebetulnya tiga perkara ini. Kalau kita tidak berani berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, kalau kita tidak mampu menahan emosi, kalau kita tidak bisa memaafkan, ini sungguh akan menyulitkan berapapun penghasilan yang kita punya. Terakhir saya mau bilang begini. Ketika Ibu Hera bilang tadi, mohon maaf kita bisanya baru setahun sekali, saya kira itu sebuah keberanian yang cukup bagus. Walaupun tidak harus di bulan Muharram. Ya. Nanti kalau bikin sebaiknya jangan di bulan Muharram. Karena tradisi lebaran yatim ini, ya untuk Rohis saya ingin ingatkan. Tradisi lebaran yatim ini sebetulnya adalah tradisi yang ditanamkan oleh orang-orang Syiah untuk menebarkan kebencian terhadap Islam. Tahu gak kenapa jadi lebaran yatim? Sejarahnya kenapa 10 Muharram orang Indonesia menyebutnya lebaran yatim? Ini terkait dengan pembunuhan Hussein. Dan pembunuhan Hussein ini sebetulnya oleh mereka dimasukkan sedikit-sedikit menjadi lebaran yatim. Apa yang mereka lakukan kalau pada tanggal 10 Muharram seperti ini, kemarin itu. Dia pukul dadanya begini. Hussein mazlum, Hussein mazlum, Hussein mazlum. Hussein teraniaya, Hussein teraniaya, Hussein teraniaya. Itu tradisinya, dia pukul dadanya, baru nanti imam-imam mereka menanamkan kebencian kepada Abu Bakar. Menanamkan kebencian kepada Umar. Menanamkan kebencian kepada Utsman. Mengangkat peristiwa Karbala yang akhirnya umat Islam benci kepada Al-Khulafa Ar-Rashidun. Mereka benci sekali kepada Aisyah. Ini di Indonesia, kelompok ini mulai ramai sekarang. Nanti mungkin akan ada upacara besar-besaran di Indonesia ini. Mereka melukai anak-anak dengan pisau sampai berdarah. Kalau di Iran setiap tahun ini selalu ada dan selalu menelan korban. kalau sudah berdarah wajahnya dipukul-pukul, Hussein mazlum, Hussein mazlum, itu nanti mereka menanamkan kebencian. Ini di akhir zaman, apa yang terjadi di Suriah? Itu sebetulnya ini sudah perang generasi keempat. Tidak seperti yang kita duga, ini bukan masalah politik. Apa yang terjadi di Yaman, apa namanya Al-Houthi, sekarang itu pengkudetaan, ini dari kelompok Syiah seperti ini. Nah, jadi saran saya, jangan latah, jangan ikut-ikutan. Kita ingin berbuat baik, tapi kadang-kadang begini. Kan ayatnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikalladzi yad'ul yatim. Gitu ya. Tahukah kamu siapakah pendusta agama? Tahukah kamu siapakah pendusta hari akhir yaumiddin? Fadzalikalladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Maksud Rohis mengadakan acara ini tentu untuk kepentingan anak yatim. Tapi ini mohon maaf sekali lagi, karena saya mengerti dan saya memahami dunia ini, jadi tradisi menjadikan 10 Muharram sebagai hari yatim ini adalah sebetulnya sejarahnya menanamkan kebencian itu. Maksud kita ingin menjalankan agama malah berbalik menyerang agama. Ya, hari ini enggak ada masalah karena kita mengadakannya bukan 10 Muharram. Ya, jadi udah lewat. Insyaallah no problem. Ya. Cuma bekas-bekas ikut-ikutannya masih ada dikit lah, kira-kira begitu. Masih ada dikit-dikit dan ini enggak ada masalah buat Darmais, enggak ada masalah. Ini sekedar memberikan pengetahuan saja, memberikan wawasan. Kadang-kadang inilah dasar kita, pengetahuan kita tentang agama kayak kemarin. Misalnya agama seringkali dimunculkan dengan cara-cara anarkis. Ya, dengan cara-cara kemarahan kemudian melakukan kerusakan-kerusakan atas nama agama. Ini tentu tidak dibolehkan. Tapi jangan juga melakukan praktik-praktik atas nama agama tapi kemudian merusak nilai-nilai agama itu sendiri. Nah, inilah butuhnya ilmu maksud saya. Jadi butuhnya ilmu tentang agama, khususnya dalam perayaan. Orang Islam cuma mengenal dua perayaan, Idul Fitri dan Idul. Selain itu gak boleh ada perayaan. Bagaimana Ustaz tahun baru? Percaya deh, malam Valentine's Day, malam tahun baru, malam laris manisnya kondom. Kemarin kita adakan seminar di RSPAD. Kondom sama sekali tidak bisa 100% menjamin yang namanya orang bebas dari HIV. Tidak. Dan itu sudah pakar yang berbicara seputar itu. Ini maksud saya bahwa ada banyak perayaan-perayaan yang kita lakukan ikut-ikutan. Misalnya begini. Dulu orang-orang Nasrani di zaman dulu dalam menentukan waktu itu pemimpin yang menentukannya, sehingga pada masa kekaisaran di Romawi bulan itu enggak 12, bulan itu 10. Misalnya September. September itu angka berapa? Angka 7. Jadi September pada masa Romawi itu bulan 7. Oktober bulan 9. Bulan 8 maksud saya. Kalau sekarang bulan 10. Dari bahasa Latinnya itu sudah bertentangan. Quran yang mengatakan, akhirnya dia maksain. Quran yang mengatakan bahwa inna iddatasyuhur indallahi 12 syahron. Sesungguhnya hitungan bulan di dalam satu tahun itu adalah 12 bulan. Jadi orang yang merayakan tahun baru Masehi sebetulnya orang keliru yang juga enggak ngerti bagaimana merayakan, baru tiup trompetnya jam 12 malam kan? Jam 00. Yang namanya pergantian hari itu, kalau kita kembalikan kepada ya hitungan bulan maupun hitungan tahun gitu, itu nanti memang agak-agak berbeda, tetapi pergantian hari di dalam Islam itu setelah maghrib, bukan pukul 00 gitu. Wal asr, innal insana lafi khusr. Banyak orang yang merugi karena tidak mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Inilah pentingnya pengetahuan. Inilah pentingnya belajar. Inilah pentingnya kita semua membaca. Nah, kepada anak-anakku sekalian, pandai-pandailah kalian berterima kasih kepada orang yang berbuat baik. Kita doakan mudah-mudahan seluruh karyawan, seluruh orang-orang yang ikut terlibat dalam santunan ini, diberkahi usianya, diberkahi hartanya, diberkahi rezekinya, diberkahi pula keluarganya, dan mudah-mudahan mereka sebagai karyawan-karyawati di Darmais adalah karyawan-karyawati yang telah menjadikan Darmais ini sebagai jembatan yang menuju surga. Dan titip pesan satu lagi, lindungi saudara-saudara kita yang muslim yang ganti akidah karena biaya rumah sakit kankernya itu atau rumah singgahnya ditalangin sama orang kafir. Titip, tolong dijagain. Ini serangan mereka luar biasa. Saya kira kita tidak perlu marah. Justru kita harus memberikan kasih sayang yang lebih banyak. Memberikan perhatian yang lebih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mal, mari kita baca-baca bersama surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya rahmanu ya rahim. Lembutkan hati kami agar kami punya rasa kasih dan sayang kepada orang-orang miskin, agar kami yang diberikan kelebihan mau menginfakkan harta kami dalam keadaan lapang dan sempit. Ya Allah, luaskan rezeki kami, banyakkan rezeki kami, berkahkan rezeki kami, tapi berikan pula kekuatan kepada kami untuk punya kekuatan memberikan yang terbaik, memberikan dengan kasih sayang yang kami miliki. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.